airmu mengalir tenang dan bening. Kali Progo nama abadi telah terukir dalam hati. Di lereng Sindoro mata airmu beribu tahun jadi saksi bagi sejarah negeriku. Tanah yang subur karena airmu, rakyat yang makmur karena jasamu. Kau simpan misteri sejarah budaya. Selama airmu tetap mengalir, engkau melekat di hatiku sampai nanti akhir hayatku. Jangan kau cemari air yang bening. Kali Progo suci bakti, terimalah terima kasih.